Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Al-Hasan bin Al-Husain al-ma'rufu bil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Masih dalam bab fil mujahadah, kita melanjutkan hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, al-15, hadis yang ke-15 atau hadis yang ke-111 dari Riyadhus Salihin. Beliau mengatakan an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menceritakan, tayyib, ghaba ammi Anas ibn Nadhar radhiyallahu ta'ala anhu an qitali Badr, pamanku yani Anas ibn Nadhar radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengikuti peperangan Badr. Faqala, lalu beliau menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin, sungguh aku telah terlewat dari peperangan pertama yang kau laksanakan memerangi kaum musyrikin. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin, sungguh demi Allah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan aku untuk bisa memerangi kaum musyrikin, la yarayannallahu ma asna'u. Dengan lafaz ini di fathah ya ra, demikian juga ya yang setelahnya, artinya adalah sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan benar-benar melihat ma asna'u, apa yang akan aku lakukan. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dengan mendhammahkan ya dan mengkasrahkan ra. Jadi la yuriyannallah. Kalau lafadznya la yuriyannallah, maka maksudnya adalah sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan membantuku agar orang-orang bisa melihat apa yang aku perbuat. Falamma kana yauma Uhud, ini sumpah dari Anas ibn Nadhar ketika selesai peperangan Badar. Falamma kana yauma Uhud, kemudian tatkala terjadinya perang Uhud, inkasyafal muslimun, Anas ibn Nadhar beliau turut serta di dalam peperangan tersebut. Nah, kata beliau, kata Anas, inkasyafal muslimun, ketika itu kaum muslimin mereka tercerai berai, pasukannya goyang, sehingga barisan formasi yang tadinya disusun oleh Nabi SAW berpecah. Nah, karena perpecahan formasi itulah kemudian kaum musyrikin memiliki satu kesempatan untuk memukul balik. Faqala Allahumma a'tadhir ilaika mimma san'a haula, yani ashabahu. Lantas melihat kondisi itu yang sudah kacau, di mana kaum muslimin sudah tak beraturan dan diserbu kembali oleh kaum musyrikin, ketika itu Khalid ibn al-Walid masih musyrik. Dia membawa pasukan berkudanya untuk menyerang balik dari belakang. Nah, ketika kekacauan itu terjadi, Anas ibn Nadhar mengatakan, Allahumma ya Allah, a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula, aku memohon uzur atas apa yang dilakukan oleh mereka itu. Yang dimaksud adalah ashabahu, yaitu kaum muslimin. Aku memohon uzur kepadamu atas apa yang terjadi pada kaum muslimin. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Maksudnya adalah kaum musyrikin, di mana mereka memerangi nabinya dan berusaha untuk membunuh kaum muslimin. Nah, setelah mengucapkan ini, thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz. Setelah itu Anas bin Nadhr, beliau maju ke medan pertempuran. Jadi beliau sudah bertekad untuk tidak mundur ke belakang, tidak ikut seperti kaum muslimin yang lain, mereka yang sudah kacau balau. Beliau tetap ingin maju menyerang ke depan. Fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'adz. Kemudian Anas ibn Nadhr pun bertemu dengan Sa'd bin Mu'adz. Faqala ya Sa'd bin Mu'adz, al-jannah wa rabbul Ka'bah. Ketika bertemu dengan Sa'd ibn Mu'adz, Anas ibn Nadhr mengatakan kepada Sa'd, wahai Sa'd, ketahuilah al-jannah, ada surga di sana, wa rabbul Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Sungguh aku mencium bau surga itu ada di bawah kaki bukit Uhud. Setelah mengucapkan ini, lantas kemudian Anas ibn Nadhr maju meninggalkan Sa'd, menyerang ke depan. Kata Sa'd yang menggambarkan bagaimana kesungguhan dan kegigihan dari Anas ibn Nadhr. Beliau mengatakan, mengkisahkan, menceritakan kepada Nabi SAW apa yang dilihat oleh Sa'd. Ya Rasulullah, mastata'tu ma sana'ah. Sungguh dia melakukan sesuatu yang tidak mampu aku lakukan. Benar-benar maju menyerang ke depan. Dan itu kemudian terjadi apa yang diharapkan oleh Anas ibn Nadhr. Beliau mengharapkan syahid. Beliau mencium bau surga di bawah kaki Uhud. Kemudian diceritakan oleh Anas ibn Malik, qala Anas fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumh aw ramyatan bisaham. Dan selesai perang Uhud, kami mendapati Anas ibn Nadhr memiliki bid'an wa thamanina, ada 80 lebih luka di tubuhnya. Bid'ah itu adalah bilangan antara 3 sampai dengan 10. Intinya ada 83 lebih luka yang ada di tubuh Anas ibn Nadhr. Luka apa saja itu? Yang pertama adalah dharbatan bisayf, sabutan-sabutan pedang di tubuh Anas ibn Nadhr. Perhatikan nanti bagaimana kondisi terakhir saat Anas ibn Nadhr ditemukan. Ada sabutan pedang di tubuh Anas ibn Nadhr. Auta'natan birumah, atau tikaman tombak di tubuh beliau. Dan yang terakhir adalah ramyatan bisam, tusukan dari anak-anak panah yang masih menancap di tubuh Anas ibn Nadhr. Fawajadnahu qad qutil. Kami dapati Anas ibn Nadhr, pamanku, telah meninggal, telah gugur sebagai syahid. Tapi ketika ditemukan kondisi tubuh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa matsala bihil musyrikun. Kaum musyrikin benar-benar membuat jasad Anas ibn Nadhr itu matsal. Matsala adalah kata pecahan dari mumatsalah. Mumatsalah itu ketika seorang mencincang daging. Ini namanya tamtsil. Jadi kondisi tubuhnya benar-benar hancur. 80 lebih luka tadi itu sabetan pedang, tusukan tombak, kemudian anak panah yang masih menancap itu membuat tubuh Anas ibn Nadhr hancur. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi banani. Tidak ada yang bisa mengenali bahwa tubuh ini adalah tubuh Anas ibn Nadhr kecuali saudara perempuannya. Saudara perempuan Anas ibn Nadhr juga seorang sahabiah dahulu yang pernah dibela oleh Anas ibn Nadhr ketika suatu kisah terjadi di mana saudara perempuan beliau ini sempat bertikai dengan perempuan lain, kemudian mematahkan gigi depan dari perempuan itu. Dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW memberikan hukum qisas sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua gigi yang patah harus diganti dengan dua gigi dipatahkan. Jadi beliau memberikan hukum saudari perempuan Anas ibn Nadhr harus juga dipatahkan dua gigi depannya. Mendengar putusan itu, Anas ibn Nadhr merasa kasihan dengan saudarinya. Karena mungkin beliau tahu sebab dari terjadinya pertikaian itu. Lantas Anas menemui Nabi SAW dan beliau meminta uzur kepada Rasulullah SAW agar mau menggantikan hukumannya, bukan untuk menggugurkan hukumannya, tapi mengganti hukumannya. Karena di dalam syariat kita kalau ada qisas tidak ditegakkan, di sana ada alternatifnya. Ada alternatifnya, yaitu membayar. Membayar apa? Kalau qisas tidak ditegakkan dan keluarga dari orang yang menjadi korban ridho, boleh digantikan dengan diyat, membayar ganti tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, ini kemudian ditawarkan kepada keluarga korban. Mereka pun menerima karena Anas bin Nadhr yang meminta. Mereka menerima, kemudian diberikannya diyat. Tidak jadi dua gigi saudari beliau radhiyallahu taala anha ditanggalkan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, Allah pasti akan kabulkan sumpahnya. Dan Anas ibn Nadhr datang kepada Nabi SAW bersumpah atas nama Allah. Rasulullah menghormati sumpahnya, dan Rasulullah tahu keutamaan Anas ibn Nadhr, sehingga beliau pun memanggil keluarga yang bertikai dengan saudari perempuannya tadi itu untuk menawarkan, dan mereka mengetahui siapa Anas ibn Nadhr, mereka menerima diat tersebut. Tayyib, ini keutamaan Anas ibn Nadhr. Dan benarlah di sini beliau juga bersumpah saat beliau tertinggal dari peperangan Badar. Beliau bersumpah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya mempertemukan peperangan berikutnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau benar-benar akan berbuat sesuatu yang bisa disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kaum muslimin. Sumpahnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau terbunuh di perang Uhud, jasadnya tidak dikenali kecuali oleh saudari perempuannya tadi, yang mengenali bahwa itu adalah jasad Anas ibn Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu, bukan dari wajahnya, karena wajahnya sudah tidak ada lagi bentuknya. Wajahnya sudah hancur, badannya sudah hancur. Saudari beliau mengenali bahwa ini jasad Anas ibn Nadhr. Kata Anas ibn Malik, bibananihi, sebab kuku tangannya yang belum hancur. Jadi karena kukunya, saudari perempuannya mengenali kalau ini adalah tubuh Anas ibn Nadhr, menunjukkan bagaimana dekatnya hubungan kekerabatan atau hubungan antara kakak beradik ini, sampai mengetahui detail dari tubuh saudaranya. Saudari perempuannya bernama siapa? Ada yang tahu? Termasuk saudaranya juga adalah ayahnya Anas ibn Malik. Jadi Anas ibn Malik adalah keponakan dari Anas ibn Nadhr. Ayahnya Anas ibn Malik siapa namanya? Ayahnya Anas ibn Malik siapa? Malik. Malik bin An-Nadhr. Punya saudara namanya Anas ibn Nadhr. Dan saudari perempuannya namanya Ar-Rubayyah bintu An-Nadhr. Nah, Ar-Rubayyah inilah yang mengenali jasad Anas ibn Nadhr. Tayyib. Ketika ditemukan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayatnya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Kata Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman, kata Allah, rijalun, ada orang-orang yang sadaqu ma'ahadullaha alih, mereka jujur atas apa yang mereka sumpahkan, mengikat janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara orang-orang yang beriman seperti itu. Ketika dia membuat janji dengan Allah, dia pasti akan berusaha untuk melaksanakan, menunaikan janji tersebut. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Tapi dari semua orang-orang itu, ada orang-orang yang قَضَى نَحْبَهُ, orang-orang yang menyelesaikan nahabnya. Nahab, kalau kita lihat makna dalam bahasa Arab, itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah bermakna al-maut, kematian. Jadi faminhum man qadha nahbahu, artinya di antara mereka ada orang-orang yang sudah menjumpai kematiannya. Makna yang kedua bukan sekedar mati, tapi al-mautus sari'. Jadi kalau maknanya mautus sari', berarti faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada orang-orang yang dengan cepat bisa menemui kematiannya. Yang ketiga adalah bermakna ifa'un nazar, orang-orang yang mereka melaksanakan nazarnya. Faminhum man qadha nahbahu, maksudnya adalah di antara mereka ada orang-orang yang telah menunaikan nazarnya dan berhasil menunaikan nazarnya. Ini makna asal dari kata nahab. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah makna umum yang mencakup semuanya. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang jujur ketika dia bernazar, tunaikan nazarnya, dan dia mendapatkan syahid dengan cepat. Nah, ayat ini kata Anas ibn Malik, kunna nara, atau dalam lafaz yang lain disebutkan dengan riwayat nadhunnu, kunna nadhunnu. Sungguh kami benar-benar berpendapat, kalau dhonnya para sahabat itu bukan dhon seperti kita. Saya menyangka, dengan makna asli dhon, yaitu masih 30% benar, 70%-nya salah. Kalau sahabat mengatakan naro atau nadhunnu, itu maknanya adalah yakin, 100%. Bukan maksudnya ragu. Kami yakin, anna hadhil ayatan nazalat fihi wa fi ashbahi. Bahwa ayat di atas tadi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, turun berkaitan dengan Anas ibn Nadhr dan teman-temannya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nomor hadis 2508, Al-Imam Muslim nomor hadis 1903. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab Al-Mujahadah ini. Dan di dalam hadis ini benar-benar menunjukkan sesuatu yang kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau menggambarkannya dalilun syahid di hadzal bab, dalil yang sangat pas untuk diletakkan untuk bab ini. Babnya tadi apa? Fil mujahadah, menunjukkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang al-mujahadah, bagaimana caranya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Di antara belasan dalil yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, hadis ini adalah dalilun syahid. Dalil yang paling tepat yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Karena tidak ada yang mengingkari bagaimana keutamaan Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu, bagaimana kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti pada poin ini saja. Kita sudah bisa mengambil faedah. Tidak mungkin beliau yang masuk Islam bukan saat bai'at Aqabah pertama, juga bukan pada saat bai'at Aqabah yang kedua. Kapan Anas ibn Nadhr masuk Islam? Beliau masuk Islam itu setelah datangnya Nabi SAW ke Madinah. Dan perang Uhud terjadi tahun berapa? Dari perang Badar, perang Badar terjadi tahun berapa? Sudah kita bahas satu pekan yang lalu. Tahun kedua Hijriah. Perang Uhud itu 1 tahun 1 bulan setelahnya, setelah perang Badar. Berarti tahun berapa? Tahun yang ketiga. Baru atau lama beliau masuk Islam? Baru beliau masuk Islam, tapi sudah mendapatkan kedudukan di sisi Nabi SAW sedemikian tingginya. Telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sedemikian tingginya, yang sudah kita cuplikan di atas tadi. Menunjukkan bagaimana kedudukan beliau. Ini mustahil untuk didapatkan dengan usaha yang minim. Mustahil didapatkan dengan kesungguhan yang tidak seberapa. Posisi beliau di sisi Nabi SAW yang demikian tinggi, sampai Nabi menghormati Anas ibn Nadhr, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anas ibn Nadhr itu salah satu yang lau aqsama 'alallahi la abarrahu, seandainya bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya, Allah akan jadikan sumpahnya. Kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bagaimana mujahadahnya beliau dari sisi ini saja. Tayib, kemudian kita lanjutkan poin yang berikutnya. Di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana realita dari apa yang dilakukan oleh Anas ibn Nadhr, bahwa kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan agung untuk Anas ibn Nadhr itu bukan hanya omong kosong, tapi terbukti saat Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu beliau bersumpah karena tidak ikut perang Badar. Dan sebabnya bukan karena beliau tidak mau ikut atau belum masuk Islam. Beliau sudah masuk Islam sebelum datangnya perang Badar, beliau sudah masuk Islam. Tapi kenapa beliau tidak ikut? Kita sudah sebutkan pada pelajaran kemarin, satu pekan yang lalu, tepat kisah peperangan Badar. Apa tujuan Nabi SAW ketika itu? Sebelum terjadinya perang Badar Kubro, beliau hanya bertujuan untuk menghadang kafilah Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam. Berapa pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW? 313 orang. Dan itu pun beliau tidak menyerukan tanfir. Beliau tidak menyuruh kita berangkat perang, tidak. Tapi siapa yang ingin ikut saya keluar untuk menghadang kafilah Abu Sufyan, silahkan ikut. Terkumpullah 313 orang dengan dua ekor kuda. Sedikit, memang tidak persiapan untuk berperang. Oleh karenanya banyak yang tidak ikut dalam perang Badar itu. Dan mereka tidak dicela karena tidak hadir dalam peperangan Badar. Namun kesungguhan Anas ibn Nadhr, beliau merasa bahwa ketidakikutsertaannya di dalam peperangan Badar adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Sehingga beliau pun bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan benar-benar berbuat kalau seandainya terjadi peperangan berikutnya melawan kaum musyrikin. Dan demikian apa yang dilakukan oleh Anas ibn Nadhr, disaksikan oleh Sa'ad ibn Mu'ad. Ketika Sa'ad mengabarkan kepada Rasulullah SAW tadi, ya Rasulullah, aku tidak mampu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Anas ibn Nadhr. Isyarat bahwa ketika Anas ibn Nadhr bertemu dengan Sa'ad, lantas Anas ibn Nadhr maju ke depan, Sa'ad bin Mu'ad, beliau tidak diam di sana. Beliau mengikuti Anas ibn Nadhr dan menyaksikan bagaimana cara peperangan, cara berperang Anas bin Nadhr. Disebutkan oleh para ulama bahwa beliau sama sekali layahjum, tidak pernah noleh ke belakang, maju terus ke depan. Kondisi ketika itu pasukan kaum muslimin sedang goyah. Kenapa sebabnya goyah? Kacau balau itu terjadinya kenapa di perang Uhud? Sebagian tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Beliau sudah meletakkan satu posisi yang sangat bagus untuk para pemanah itu berdiri atau menempati posisi bukit rumah, dikenal dengan bukit rumah karena kisah Uhud ini, bukit pemanah, ditempatkan di sana oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau berpesan, apapun yang terjadi pada pasukan inti, jangan pernah meninggalkan tempat tersebut. Siang hari, dari mulai peperangan di awal pagi sampai siang hari, kaum muslimin unggul atas kaum musyrikin. Mereka menang dan terlihat pasukan Khalid bin Walid mundur, sudah bersiap untuk pulang ke Makkah. Nah, pasukan pemanah ini sebagian ternyata turun. Yang di atas atau apa namanya pimpinannya sudah mengingatkan, jangan turun, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang terjadi jangan turun. Meskipun terlihat sudah menang, tapi yang lain merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata dan sudah jelas pasukan musyrikin semuanya lari meninggalkan medan pertempuran Uhud. Turunlah mereka sebagian, sisa di atas hanya beberapa belas orang. Khalid ibn Walid cerdik, melihat bahwa di atas bukit sudah sedikit pasukan pemanah. Diputar balik pasukan berkuda itu dari belakang, bukan dari arah depan, dari belakang menyerang pasukan pemanah yang tinggal sedikit tadi jumlahnya. Melihat posisinya sudah berbalik, kaum musyrikin mereka berhasil menguasai keadaan, berporak-porandalah pasukan itu tadi. Bisa kita lihat tanpa ada apa namanya komando yang jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri hanya dikelilingi oleh beberapa orang, saking kacaunya kondisi itu. Tapi Anas ibn Nadhr, beliau tidak melihat kekacauan tersebut, tetap fokus untuk memerangi kaum musyrikin. Dan apa namanya, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengabulkan sumpah dari Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu. Tayib. Ma'asyiral ikhwani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang besar dari apa yang terjadi pada Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan sebuah pujian yang kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim dan dibaca oleh kaum muslimin semenjak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Allah puji bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Mereka orang-orang yang jujur dengan mujahadahnya. Mereka orang-orang yang jujur dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma baddalu tabdila. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengganti apa yang telah mereka ucapkan. Ini pujian yang berikutnya, yang ketiga di dalam ayat ini. Mereka bukan orang-orang yang mengganti ucapannya. Artinya ketika mereka telah bersungguh-sungguh untuk menetapi satu kebaikan, mereka akan terus istiqomah di atas kebaikan itu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan bagaimana akhir dari keistiqomahan mereka. Baik, ini juga faedah besar untuk kita. Seperti yang sudah pernah lewat. Bahwa ketika kita telah melangkah untuk satu kebaikan, jangan pernah berpikir untuk mundur dari kebaikan itu. Seandainya pun terjadi di hadapan kita sesuatu yang di luar apa yang kita inginkan atau di luar apa yang kita pikirkan, jangan pernah mundur dari kebaikan itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah kita usahakan. Sebagaimana dipesankan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah dua kali kita bahas di majelis yang berbeda. Apa hadisnya masih ingat? Terakhir kita bahas dua pekan yang lalu di Masjid Ukhuwah Bukur. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini juga sudah beberapa majelis kita bahas, tiga kali majelis insyaallah. Masih ingat hadisnya? Wasta'in billah wa la ta'jaz. Apa depannya? Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah atas apa-apa yang memberikan kemanfaatan untuk kamu. Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah merasa lemah. Tiga pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cocok dengan hadis ini. Saat engkau sudah melangkah untuk satu kebaikan, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'ajaz, dan jangan pernah merasa lemah, berpikir untuk mundur ke belakang, memundurkan langkah kita ke belakang. Apapun yang terjadi di depan, berusahalah untuk menghadapi rintangan-rintangan itu, karena di balik kesusahan, kesulitan yang ada di hadapan kita, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di balik itu akan ada balasan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya terjadi sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya aku berbuat demikian, saya pasti akan demikian. Seandainya saya pilih ini, pasti akan begini. Tidak perlu diucapkan itu. Qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Lantas bagaimana kalau ternyata terjadi di depan itu tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai harapan kita? Tetaplah melangkah. Katakan saja qaddarallah, itu atas takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak A akan terjadi A, Allah berkehendak B akan terjadi B. Mau bagaimanapun kita mengeluh, mau bagaimanapun kita merencanakan, tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur alur yang demikian, itu pasti akan terjadi. Dan bukan dijadikan alasan takdir itu untuk lemah semangat kita, untuk kemudian turun kesungguhan kita dalam melakukan kebaikan. Pintu kebaikan itu jumlahnya banyak. Seandainya mungkin kita masuk dari pintu A, ternyata di sana tidak bisa lagi kita lanjutkan, jangan mundur dari pintu A. Bagaimana beralih pindah ke pintu B? Pintu B terjadi, demikian juga nanti di depan ada rintangan lagi, kita sepertinya tidak bisa melanjutkan, pindah ke pintu C untuk maju terus. Jadi bukan mundur dulu pindah ke pintu yang lain, tidak, langsung berpindah pintu kebaikan yang lain, maju lagi, mentok lagi, pindah ke pintu kebaikan lagi, maju lagi. Jadi langkah kita akan selalu maju. Seandainya engkau telah melangkah karena ikhlas mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berhenti langkah itu karena manusia. Harapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan harapkan balasan dari manusia, jangan harapkan apapun dari manusia, sehingga kalau seandainya terjadi sesuatu dari manusia, tidak akan merubah jalan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian, manusia itu tidak akan bisa sesuai satu dengan yang lainnya, tidak pernah akan cocok. Ridho manusia itu kalau kita cari tidak akan pernah bisa ridho. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam, dari al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Meskipun dilihat dari mana diwannya, belum ketemu diwan yang cocok dari Imam Syafi'i, tapi itu masyhur dari al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ridho nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu, catat, ghayatun la tudrak. Bahasanya simple, tapi itu apa namanya pegangan besar untuk kita. Ridho nasi ghoyatun la tudrak. Ridho manusia adalah ghoyah, tujuan la tudrak, yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Siapapun manusia itu tidak akan bisa dicapai. Sebaik apapun dia, tidak mungkin dia bisa ridho dengan semua apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, tidak akan mungkin manusia satu dengan yang lainnya bisa cocok. Pasti akan ada gesekan. Hubungan muamalah kita pun demikian. Jangan menyangka bahwa kalau sudah masuk di tempat ini, di ma'had ini, semuanya kan orang-orang baik. Insya Allah semua orang-orang baik, berharap kebaikan, mengharapkan dan mencari kebaikan. Semuanya seperti itu. Tapi apakah lantas kemudian tidak akan ada masalah? Tidak mungkin. Pasti akan bergesekan. Hatta lama ngaji atau baru ngaji, Hatta ilmunya dalam atau baru belajar ilmu? Hatta ustadz atau ikhwah biasa? Jangan harap tidak ada gesekan, pasti akan ada gesekan di antara kita, itu mesti. Tidak mungkin mencocokkan satu dengan yang lainnya. Kalau sampai bisa, engkau akan keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala, pasti. Kenapa? Ridho manusia lebih didahulukan, pasti akan mengorbankan ridho, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kan kemudian saya iyakan semua kemauan ikhwah, tidak bisa. Ada jalan yang mana diprioritaskan? Kalau semua diiyakan, rusak. Ikhwah A maunya begini, jalurnya 1, 2, 3, 4, yang B maunya 1, 2, 5, 3, dan seterusnya, tidak bisa cocok. Akhirnya tidak terjadi apa yang kita harapkan. Bagaimana tempat ini bisa membangun menjadi tempat atau markas pusat di mana kita mencari kebaikan bersama-sama? Tidak akan mungkin. Semua mengedepankan egonya, semua mengedepankan keinginannya. Jadi harus saling memahami, harus bisa saling merendahkan hati. Oh ya sudah, kalau misalnya pendapat fulan yang dipakai, ya pakai dulu. Itu hasil musyawarah, hasil yang sudah kita bicarakan bersama-sama, laksanakan dulu. Seandainya nanti terjadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, jangan kemudian mengeluh, toh sudah saya bilang demikian, tidak perlu begitu. Lalu bagaimana caranya? Musyawarah lagi, cari jalan yang lain lagi. Misal mentok lagi, tidak anu lagi, jangan disalahkan hasil musyawarahnya. Musyawarah yang lain lagi, kita akan terus cari jalan yang terbaik. Bagaimana kita bersama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat sebetulnya untuk ana pribadi, demikian juga untuk kita sekalian. Ikhlaskan niat datang ke tempat ini. Ikhlaskan niat bagaimana kita membangun tempat ini. Sedikit saja niat kita melenceng dari mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala ketika datang ke sini dan membesarkan tempat ini. Tempat ini bukan akan menjadi tempat yang kita harapkan, tapi justru akan menjadi tempat yang kita tinggalkan. Semua masing-masing dengan egonya, dengan keinginannya. Hilang tempat ini, siapa yang akan menjaga? Siapa yang kemudian akan memakmurkan? Maka selama itu perkaranya bukan manhajiyah, bukan perkara-perkara usul, merendahlah terhadap saudaramu. Tapi kalau perkaranya manhajiyah, perkara-perkara usul yang memang harus kita berpisah, ya berpisah. Ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, bukan bagaimana kita bisa bersanding dengan fulan, dengan alan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk ikhlas bagaimana kita datang ke tempat ini, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah. Hadis Anas Ibnu Nadhar radhiyallahu taala anhu. Taib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-112 atau hadis yang ke-16 dari bab ini. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Masih berkaitan dengan kisah tadi, di sini disebutkan laqab dari Uqbah bin Amr adalah Al-Badri. Al-Badri itu gelar yang disematkan kepada sahabat-sahabat yang mengikuti peperangan Badar. Mereka yang ikut serta dalam perang Badar memiliki keistimewaan dan keutamaan. Ditambahkan lafaz Al-Badri. Nah, apa keistimewaannya? Mereka mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir dalam perang Badar itu, yaitu kesalahan dan dosa yang mereka lakukan setelah terjadinya perang Badar sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni. Ini khusus untuk orang-orang yang hadir dalam perang Badar. Innallaha qad tala'a ala ahli Badar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati dari orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar dan mendapati bahwa hati mereka adalah hati dari orang-orang yang jujur, yang paling bersih hatinya. Dan Allah berkata kepada orang-orang yang hadir dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau. Sungguh aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Khusus tazkiyah dari Allah untuk Ahlul Badar. Sehingga sahabat yang ikut serta dalam perang Badar memiliki keistimewaan dibandingkan sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar. Ketika rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya Fathu Makkah, bahwa beliau akan datang ke Makkah. Ini sampai hampir bocor ke Quraisy. Siapa yang berusaha membawanya ketika itu? Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, beliau bergelar Al-Badri. Apa maksudnya? Beliau hadir di perang Badar. Apa keistimewaannya? Diampuni dosa-dosanya setelah perang Badar sampai dia meninggal. Maka ketika dia berusaha untuk membocorkan rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirimkan surat untuk dibawa seorang perempuan menuju ke Makkah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, diberitahu oleh Jibril bahwa ada perempuan yang menuju Makkah membawa surat dari seorang untuk mengabarkan rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikejar oleh beberapa orang yang diutus oleh Nabi, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika diperiksa, wanita itu tidak mengaku bahwa dia membawa surat. Sampai diancam beberapa kali oleh Ali bin Abi Thalib, baru dia mengeluarkan suratnya. Siapa yang mengirim surat ini? Ditunjukkan Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hatib bin Abi Balta'ah, apa yang kau lakukan wahai Hatib? Umar bin Khattab, beliau geram dan beliau mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adribu 'unqa hadzal munafiq." Ini sempat terucap dari Umar bin Khattab karena kecemburuan beliau, dan beliau hanya memahami zahirnya. Orang yang terlihat berkhianat kepada Nabi SAW pasti dia orang munafik. Sehingga Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala orang munafik ini." Apa kata Nabi SAW? Beliau tetap menghormati tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang. Kata Nabi SAW, "Alam ta'lam ya Umar, tidak tahukah engkau wahai Umar bahwa Hatib adalah salah satu yang hadir dalam perang Badar, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan demikian-demikian yang kita sebutkan di atas tadi." Sehingga mustahil Hatib melakukannya karena kemunafikan. Tazkiyah dari Nabi bahwa Hatib bukan munafik. Lantas ditanya, apa yang mendorong Hatib untuk melakukan itu? Diceritakanlah. Dan ternyata memang bukan tujuannya untuk menghancurkan kaum muslimin. Hanya ingin mengabarkan kepada keluarganya, bukan kepada Quraisy. Dibebaskanlah Hatib bin Abi Balta'ah. Ini keistimewaan Ahlu Badr. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Qala, kata Ubay bin Amr, beliau mengatakan, "Lamma nazalat ayatus shadaqah." Ketika turun ayat tentang shadaqah. "Kunna nuhamil ala zuhurina." Kami pun nuhamil, membawa. "Ala zuhurina," di atas punggung-punggung kami. Maksudnya kami membawa harta shadaqah untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir." Ada seorang laki-laki yang membawa shadaqah dalam jumlah besar ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja turun tentang sedekah. Dan demikian sahabat, lihat, ketika turun satu perintah, mereka langsung berusaha untuk menjalankan perintah itu. Ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sesuai dengan usul. Padahal mereka ketika itu belum belajar usul fiqih, tidak belajar kaidah fiqhiyah. Dan memang belum ada ilmu itu. Mereka faham bahwa al-amr, perintah itu, yufidul wujub, memberikan hukum wajib dan harus dikerjakan alal faur, segera dikerjakan. Ini dua hal berkaitan dengan perintah. Para sahabat memahami itu. Turun perintah untuk bersedekah, untuk berinfak, mereka langsung membawa infak sedekahnya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukmin yang benar imannya, berbeda dengan munafikin. Nah, kondisi inilah yang diceritakan oleh Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu ta'ala. Orang-orang yang beriman, mereka membawa sedekahnya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang membawa sedekah dalam jumlah besar, dia bawa sendiri ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lantas orang-orang munafik ini, mereka hanya melihat dan mengatakan, "Mura'in," lihat, orang riya. Dia lakukan karena riya, membawa harta banyak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disebut sebagai orang yang mutasaddiq, orang yang mudah bersedekah. Ketika yang datang bawa sedekah dalam jumlah banyak. Lantas kata Uqbah bin Amr, "Waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'in." Datang orang lain membawa sedekahnya hanya satu sa'. Berapa satu sa'? 4 mud. Berapa satu mud? Satu tangkupan tangan. 4 mud berarti satu sa' itu hanya sekitar 4 tangkupan tangan, sedikit lah. 3 kilo. Katakanlah 3 kilo beras, 3 kilo gandum. Dibawa satu sa' ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat apa yang dibawa oleh orang itu, munafikin mereka mengatakan, "Faqalu innallaha laghaniyun an sa' hadza." Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari hanya satu sa' itu. Mereka tertawakan, kenapa? Jumlahnya sedikit, Allah itu lebih kaya daripada sedikit itu. Kenapa sodako kok cuma sedikit? Ini kata munafikin. Mereka tidak berbuat tapi hanya mengomentari. Mereka tidak berbuat tapi hanya menertawakan. Mereka tidak berbuat tapi menjadikan apa yang dilakukan oleh para sahabat, amalan-amalan mereka sebagai bahan sendau gurau. Fanazalat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat membongkar bagaimana kebusukan hati orang-orang munafik ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-79. At-Taubah itu isinya semuanya adalah membongkar apa hakikat dari kaum munafikin. Baca surat At-Taubah. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana sifat-sifat munafikin dan semua yang berkaitan dengan kaum munafikin, mulai Al-Anfal sampai At-Taubah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Alladzina yalmizun, orang-orang yang mereka yalmizuna, lamz adalah bentuk tertawaan ketika memandang orang lain rendah lantas mentertawakan mereka, itu namanya lamz. Orang-orang yang mereka hanya mentertawakan saudaranya, al-mutawwi'in, orang-orang yang mutawwi' adalah mutasaddiq, orang-orang yang bersedekah. Mutawwi' itu adalah lafaz mubalaghah dari taat. Jadi mutawwi' adalah orang-orang yang berkali-kali melakukan ketaatan. Ini Allah sebutkan sebagai penggambaran untuk orang yang bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bukan hal yang mudah. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, sedekah itu hanya akan keluar dari rijal yang pemberani. Mereka yang berani berkorban. Kenapa? Dia akan pikirkan ketika mau mengeluarkan, untuk saya bagaimana? Kalau sudah berkeluarga, untuk istri gimana? Untuk anak bagaimana? Dan nanti masih butuh ini, masih butuh itu. Kebutuhannya banyak, tapi dia berani mengeluarkan. Maka dipuji oleh Allah sebagai mutawwi', orang yang berlipat ketaatannya. Baik. Orang-orang yang mereka menertawakan orang-orang yang bersedekah, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, fis sadaqat, ketika mereka mengeluarkan sedekahnya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, alladzina la yajiduna illa juhdahum adalah orang-orang yang mereka hanya bersedekah sesuai kemampuannya. Dia dalam kondisi tidak mampu. Dia dalam kondisi mungkin sedang membutuhkan, tapi dia berani mengeluarkan sedekah. Dan jumlahnya juga tidak dihitung dengan oh, saya harus bersedekah banyak, tidak. Oh, saya mampu bersedekah hari ini satu biji bawang putih, bawang merah untuk tetangga. Itu sedekah. Sedekah sebagaimana dilakukan oleh salaf dahulu. Saking apa namanya? Inginnya mereka untuk bersedekah. Salah seorang perawi hadis, dia pernah meriwayatkan hadis tentang sedekah dan dia tidak mau untuk tidak mengamalkan hadis itu. Setiap hari dia bersedekah meskipun hari itu hanya bisa mengeluarkan sepotong bawang merah, separuh loh, bukan satu. Separuh bawang merah untuk tetangganya dia lakukan, dan tetangganya juga tidak merasa diberi kok cuma sepotong bawang merah, buat apa, di dapur banyak, enggak, tetap diterima. Demikianlah muamalah dari para salaf dahulu, bimbingan. Ini salaf loh, kita tidak bicara para sahabat, para salaf demikian. Jadi kalau engkau ingin mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, jangan lihat besar kecilnya, niatkan saja itu sedekah, berikan. Dan engkau yang menerima infak sedekah, misalnya ada orang yang memberi, afan ini hanya ada sedikit, nasi bungkus satu, di rumah ada 5 orang, ya jangan kurang 4 ini, jangan seperti itu, terima. Demikian kalau kita contoh para salaf, indah muamalah kita, mengeluarkan ya memberi, semuanya bisa seperti itu, tidak perlu harus jumlah banyak. Saya bisa hari ini mengeluarkan ini, keluarkan sudah, meskipun mungkin menyiram tanaman tetangganya sepele kan, tidak dilihat, tapi itu juga kalau kita niat sedekah itu berniat apa namanya akan berlaku sebagai sedekah. Kita siramkan tanaman dari tetangga kita, atau misal tetangga kita sedang tidak ada di rumah, rumahnya kelihatan kumuh, disapukan, dan seterusnya. Itu juga bentuk sedekah. Taib, kita lanjutkan. Fayaskharuna minhum. Nah, orang-orang ini tadi mereka mentertawakan orang-orang yang mengeluarkan sedekah. Sekarang di dunia kata Allah mereka mentertawakan orang-orang yang beriman, sakhirallahu minhum. Padahal hakikatnya Allah yang akan menjadikan mereka bahan tertawaan. Sejatinya mereka itu yang harus dikasihani, mereka itu yang harus ditertawakan. Walahum adzabun alim. Kenapa? Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Gambarannya bagaimana? Indah loh. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Orang bersedekah itu bukan mengharap pujian. Para sahabat, kita menjamin mereka sedekahnya bukan riya, bukan sum'ah. Mereka bersedekah mengeluarkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan balasan atas sedekah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasannya, bukan orang-orang munafikin ini tadi. Maka lantas layak mereka itu yang harusnya ditertawakan, sudah tidak berbuat, tidak bersedekah, juga tidak apa namanya? Setidaknya apa bahasanya kok enak. Setidaknya mengapresiasi orang-orang yang mereka beribadah meskipun kecil sedekahnya. Minimalnya itu, tapi sudah tidak berbuat, tidak mengapresiasi, mentertawakan dan mencela. Allah yang akan mentertawakan mereka nanti. Ketika di hari kiamat orang-orang yang bersedekah dengan jumlah kecil ini diberikan keutamaan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikin itu mereka akan masuk ke dalam neraka. Lahum adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang pedih, ditertawakan oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Taib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhirahimani wa rahmakumullah. Hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Dan faedahnya sangat jelas. Yang pertama, menunjukkan bagaimana harus para sahabat, semangatnya para sahabat dalam menjalankan ketaatan. Ketika datang perintah, mereka akan langsung berusaha menjalankan perintah tersebut. Demikian juga sebaliknya, ketika ada larangan, mereka akan segera berusaha untuk menjauhi larangan itu. Baik. Salah satu contohnya, ini tadi contoh mereka apa namanya menjalankan perintah. Contoh yang paling besar, mereka segera menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, masih di awal-awal hijrahnya beliau ke Madinah. Saat itu khamr belum diharamkan. Ada 3 tahap diharamkannya khamr. Nah, ketika sudah pada tahap khamr itu diharamkan, turun ayat yang mengharamkan khamr. Dan itu di Madinah. Sedangkan ketika itu di keluarga Madinah, orang-orang Ansor, baik musyrikin ataupun orang-orang yang masuk Islam, masih ada khamr di rumah mereka. Di pasar juga masih ada yang berjualan khamr. Karena memang belum turun ayat yang mengharamkan khamr. Ketika Allah menurunkan ayat yang mengharamkan tentang khamr, mereka lantas tidak bertanya lagi bagaimana. Yang mereka masih menyimpan khamr di dalam rumah, masih di gentong, masih di kendi, masih di botol, dikeluarkan semuanya, ditumpahkan kemana? Ke depan rumah, dihancurkan itu bejananya, dihancurkan itu botolnya. Di pasar juga demikian, mereka segera mengeluarkan dan dihancurkan. Sampai digambarkan Madinah ketika itu lorongnya seperti sungai, sungai khamr. Saking banyaknya, jalan-jalan itu basah seperti sungai. Ini menunjukkan banyak, masih banyak ketika itu. Segera mereka tidak bertanya lagi, langsung dihancurkan khamr di depan rumah mereka. Ini ma'asyiral qorahimani wa rahmakumullah, di antara bukti bahwa para sahabat adalah orang-orang yang yahris ala istibaq alal khair, orang-orang yang sangat berusaha untuk segera menjalankan kebaikan. Taib. Demikian juga di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membela orang-orang yang beriman bagaimanapun kondisi mereka. Meskipun tidak di dunia, tapi nanti di akhirat pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan orang-orang yang beriman. Sehingga kelanjutan dari faedah ini adalah pelipur lara untuk kita, orang-orang yang beriman. Seadanya di dunia ini kita mendapatkan sedikit gangguan ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, sedikit cobaan yang langsung bersentuhan dengan fisik, sabar. Apalagi kalau hanya sekedar ucapan, cemoohan dari tetangga, komentar-komentar negatif dari tetangga begini begitu. Selama kita tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyalahi cara bermuamalah yang baik dengan tetangga, lanjutkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalas itu. Tidak ada satu rasa sakit yang dialami oleh orang yang beriman, sampai pun itu duri yang menusuk kakinya ketika berjalan, Allah akan ganti rasa sakit dari orang-orang yang beriman itu. Janji dari Allah. Dan harus kita yakini Allah pasti akan mengganti rasa sakit yang kita hadapi selama menjalankan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang terakhir. Dalilun ala syiddatil adawah minal munafiqin lil mu'minin. Hal ini menjadi dalil tentang bagaimana kerasnya permusuhan orang-orang munafiqin selamanya. Baik munafiqin dari zaman dahulu yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta munafiqin yang hidup di zaman sekarang. Mereka yang melihat terlihat berpakaian dengan pakaian muslim, terlihat sebagai seorang yang berakidah dengan akidah Islam, tapi ternyata perilakunya, amalannya, perbuatannya adalah amalan-amalan yang berusaha menghancurkan Islam. Demikian dia pasti akan memusuhi orang-orang yang berusaha ikhlas menjalankan ketaatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menganggap bahwa tidak ada munafikin sekarang, tetap akan ada. Sampai hari kiamat datang, mukmin munafik itu pasti akan ada. Tapi kita tidak pernah tahu siapa munafikin yang hidup di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja di zaman beliau tidak semua orang tahu munafikin, kalau tidak Allah tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pun tidak akan mungkin tahu. Jadi bagaimana? Ya muamalah dengan muamalah yang zahir saja. Dia menampakkan bahwa dia orang yang rajin beribadah, kita support. Dia menampakkan bahwa dia orang yang menjaga ukhuwah, ya kita terima. Demikian juga sebaliknya. Kalau terlihat dia bukan orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita muamalah sebagaimana mestinya. Dia orang yang terlihat merusak ukhuwah, ya kita muamalah dengan dia sebagaimana mestinya. Kita hanya diperbolehkan untuk menghukumi yang zahir. Jangan keluar dari itu. Saya kira demikian, saya sangka demikian. Hapus semua persangkaan, semua kira-kira itu. Hukumi dia sebagaimana zahirnya. Kalau dia zahirnya A, hukumi dengan A. Dia zahirnya B, hukumi dengan B. Selesai. Masalah batinnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.